surya pertanda senja. Takkan lama lagi fajar pun menghilang, malam datang bersama sepi. Perasaan hampa, angin malam meniup lembut rambutku. Dengan